kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Injil Lukas pasal 19 adalah pasal yang terkenal dengan pertemuan Tuhan Yesus dengan Zakheus, kepala pemungut cukai kota Yeriko. Ya, dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus memakai jalan memutar sehingga ia tiba di kota Yeriko. Dan orang ramai mengiringinya, mereka sampai berhimpit-himpitan mungkin, sehingga ketika lewat kota Yeriko, banyak orang berusaha untuk melihatnya, dan itu mengusik rasa ingin tahunya Zakheus, kepala pemungut cukai, karena sebagai seorang yang kaya, lagi pula ya pasti bergaul di dalam masyarakat, tidak mungkin dia tidak mendengar tentang sepak terjangnya Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pasti dia sudah mendengar semuanya. Dan oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, rasa ingin tahunya Zakheus sungguh membuat dia berusaha untuk melihat siapakah Tuhan Yesus ini. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin di dalam rasa ingin tahunya itu yang begitu besar itu telah menghilangkan rasa malunya, telah menghilangkan rasa ingin menjaga harga dirinya, bahkan sehingga dia tidak malu-malu manjat pohon. Ya, sehingga seorang kepala pemungut cukai di kota itu ternyata ya manjat pohon dia, sampai karena saking inginnya ia melihat Tuhan Yesus. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus lewat ya di bawah pohon itu, mungkin Zakheus merasa bahwa dialah yang paling cerdas dari semuanya, sehingga orang lain berhimpit-himpitan di bawah mau melihat Tuhan Yesus, nah dia ya enteng-enteng saja dia duduk di atas pohon di situ, dan pengamatannya pasti adalah yang paling penuh ya, yang paling posisinya untuk melihat Tuhan Yesus adalah paling strategis. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di bawahnya, tanpa dia duga-duga pasti Tuhan Yesus katanya melihat ke atas dan berkata, Zakheus, ya segeralah turun. Ya, wah, belum pernah berkenalan dengan Tuhan Yesus, dan dia tahu Tuhan Yesus jalan dari daerah Galilea menuju ke Yerusalem. Tidak ada orang kasih tahu siapa dia dan mengapa Tuhan Yesus bisa memanggil namanya secara tepat. Ya. Dan segeralah turun katanya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus sengaja menumpang di rumahnya Zakheus karena dia melihat Zakheus mempunyai rasa ingin mengenalnya yang sangat tinggi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, andaikan semua manusia memiliki hati seperti Zakheus, sekalipun orang berdosa tetapi sangat ingin mengenal Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan ya, kasih karunia Tuhan. Karena rasa ingin mengenal Tuhan inilah adalah rasa pertama yang menghantar orang kepada keselamatan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita semua orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang boleh sombong di hadapan Allah dalam hal ini. Oleh sebab itu pada hari kemarin sudah kita bahas tentang orang Farisi yang datang berdoa dengan pemungut cukai yang datang berdoa. Ya, sama-sama orang berdosa. Walaupun mungkin yang satunya ya mencuri 50 juta, yang satunya mencuri 50, sama-sama berdosa. Dan kita seperti Zakheus juga, sama-sama orang berdosa. Tetapi ada perbedaan antara orang berdosa yang mau mengenal Tuhan Yesus dengan orang berdosa yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Ada perbedaan antara orang berdosa yang mau dekat kepada Tuhan dengan orang berdosa yang menjauhkan diri dari Tuhan. Yang mau dekat kepada Tuhan adalah orang berdosa yang beruntung. Orang yang berdosa yang akan mendapatkan kasih karunia. Sedangkan orang berdosa yang menjauhkan diri dari Tuhan adalah orang berdosa yang celaka. Karena orang berdosa yang demikian tidak akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak manusia di muka bumi ini. Mereka tidak peduli sedikit pun ya tentang, bahkan tentang nyawa mereka, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli kalau mereka mati, mereka akan pergi kemana. Mereka tidak pernah bertanya akan hal ini. Mereka tidak peduli ya apakah ada surga atau ada neraka atau tidak. Mereka tidak peduli akan hal ini. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, betapa celakanya manusia demikian. Tiap hari dia bangun pagi, ya, dia hanya mencari uang, cari uang, cari uang, cari uang terus. Dan hasilnya apa? Ya, dia akan mati bersama dengan uangnya. Bukan berarti tidak boleh cari uang, ya. Cari uang itu baik. Bahkan saya selalu berkata bahwa orang Kristen harus rajin. Bahkan harus lebih rajin daripada orang dunia ini. Mengapa? Karena orang Kristen mempunyai tanggung jawab lebih dari mereka. Selain kita bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga kita, kita bertanggung jawab untuk survive-nya gereja kita, kebutuhan finansial gereja kita. Kita bertanggung jawab untuk dana penginjilan, untuk dana berbagai kebutuhan, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu orang Kristen harus lebih rajin daripada orang dunia ini. Namun pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen tidak boleh hidupnya terarah penuh hanya kepada mencari uang. Dia harus tahu ada saatnya kita mencari uang, ada saatnya kita datang kepada Tuhan. Dan yang paling indah adalah kerinduan orang itu kepada Tuhan. Zakheus adalah orang berdosa jelas, dan Zakheus adalah orang kaya jelas, bahwa dia tentu kaya sekali di kota itu. Tetapi yang indah dari Zakheus ini adalah dia ingin bertemu Tuhan Yesus, dia ingin melihat Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mengetahui keinginan hatinya dan Tuhan memanggilnya. Untuk memenuhi rasa ingin mengenalnya, Tuhan bilang, saya ingin menumpang di rumahmu. Saya harus menumpang di rumahmu. Dan katanya, ya Zakheus tentu segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan orang-orang mulai mengeritik, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita dikritik orang, ya, jangan terlalu cepat berkecil hati, ya. Ingat Tuhan Yesus mungkin orang yang paling banyak menerima kritikan, ya. Tetapi kalau orang mengkritik kita dalam hal-hal yang bersifat doktrinal, kita harus segera sadar, siuman, dan memeriksa apakah iman kepercayaan kita, apakah komposisi iman kita sesuai dengan Alkitab atau tidak. Tetapi jikalau kritikan orang itu adalah mengenai hal-hal yang bersifat subjektif, ya, hal-hal yang bersifat relatif, ya, itu ya kita jadikan itu sebagai satu peringatan saja, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen tidak boleh menjadi pengeritik, terutama terhadap hal-hal yang bersifat relatif dan subjektif. Tetapi orang Kristen disuruh untuk menjadi pengeritik terhadap hal-hal yang bersifat doktrinal, di mana di dalam 2 Timotius pasal 4, Rasul Paulus berkata, nyatakanlah apa yang salah. Ya, nyatakan apa yang salah, yang sudah pasti salah, yaitu hal-hal yang bersifat penyimpangan moral, hal-hal yang bersifat penyimpangan doktrinal. Tapi kalau hal-hal yang bersifat perasaan, yang relatif subjektif, oh, kita tidak boleh menghakimi orang dalam aspek itu, karena itu relatif dan subjektif, nanti kita akan dihakim kembali. Contohnya yang paling seringkali terjadi adalah menghakimi orang tidak ada kasih. Ini masalah kasih, masalah yang subjektif. Bagi Anda dia tidak ada kasih, tapi bagi orang lain dia sangat mengasihi. Nah, ini hal yang subjektif, ya. Bagi orang yang tidak pernah dikasih duit sama dia, wah ini orang enggak ada kasih, mau minjam duit aja susah. Ya. Tapi bagi orang yang ya ditolongnya, yang dikasih uang, oh dia orang yang sangat mengasihi. Nah, sehingga ini hal ini adalah hal yang subjektif sekali. Tetapi orang-orang mengkritik Tuhan Yesus di sini, dan Zakheus ya pasti mendengar kritikan orang itu. Katanya mereka bilang yang menumpang di rumah orang berdosa. Dan Zakheus berdiri berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, sungguh ini adalah pertobatan yang sangat-sangat ya drastis dan betul-betul menghasilkan buah yang seketika muncul untuk membungkam orang-orang yang mengkritik Tuhan Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kiranya hidup kita menghasilkan buah yang dapat memuliakan Tuhan dan membungkam pengkritik-pengkritik Tuhan. Dan Tuhan Yesus tentu sangat gembira atas pernyataan Zakheus itu, sehingga dia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, Zakheus menerima Tuhan Yesus dan pasti akan diikuti oleh istrinya, karena istri zaman itu adalah penurut, bukan seperti istri zaman sekarang. Istri zaman itu penurut dan pasti juga diikuti oleh anak-anaknya. Dan anak-anak zaman itu juga adalah anak-anak yang taat kepada orang tua, bukan seperti anak-anak zaman sekarang, banyak yang membangkangi orang tua. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Statement kalimat terakhir ini sangat indah, yaitu anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin mengatakan di sini bahwa Zakheus adalah orang yang terhilang. Terhilang di dalam gelimangan uang. Terhilang dalam ini uang hasil pajak yang ditariknya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk mencarinya dan menarik dia keluar dari uang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sungguh indah apa yang terjadi dalam hidup Zakheus. Ia mendapatkan kekayaan rohani yang tiada tara nilainya, dan dia rela membagikan harta materi duniawinya untuk sebagai rasa syukurnya atas kasih karunia rohani yang diterimanya. Dan katanya, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem, katanya. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi mereka menyangka bahwa kerajaan Daud akan segera terjadi, akan segera dimulai. Dan melihat gelagat mereka, pasti Tuhan lalu berkata, dia menceritakan perumpamaan seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh untuk upacara penobatan di situ dan akan kembali. Dan dia berkata kepada hambanya supaya mereka menjadi hamba yang setia sambil menanti kepulangannya. Dan kepada tiga orang hambanya masing-masing, satu diberikan 10 mina uang dan satu diberikan 5 dan satunya diberikan 1 mina. 1 mina uang di sini itu kalau kita lihat di belakang Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan penafsiran kira-kira 100 dinar nilainya. 1 mina sama dengan dinar, yang ini adalah lempengan emas. Kalau 100 dinar, kalau 1 dinar itu adalah upah 1 hari pada zaman itu, berarti kalau kita kira-kira 50 ribu rupiah saja upah hari, upah buruh kepala tukang itu hari ini katakan, ya, berarti 1 dinar itu sama dengan 5 juta. Ya. Berarti kepada hamba yang satu diberikan 50 juta, ya, kepada hamba yang satu lagi 25 juta, dan kepada hamba yang satu lagi sekitar 5 juta. Gitu. Dan suruh mereka untuk mengusahakannya dengan baik. Nanti dia akan kembali. Begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa dialah sang bangsawan itu yang akan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Betul. Tuhan Yesus akan berangkat, bahkan pergi, ya, ke hadapan Bapanya, kembali ke sorga untuk dinobatkan sebagai raja segala raja. Nanti dia akan kembali, dia akan mendirikan kerajaan Daud yang dijanjikan. Itulah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan yang Allah janjikan kepada Daud bahwa salah satu keturunannya akan menjadi raja selama-lamanya, akan memerintah di kota Yerusalem. Dan terhadap janji ini Tuhan tidak pernah membatalkannya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1, murid-muridnya berkata, "Ya Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi tidak dibatalkan, tetapi malah ditegaskan bahwa ada masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat tamu seorang mahasiswa dari sebuah sekolah teologi di daerah di Jakarta di sini. Sebenarnya sekolah teologi itu bukan di Jakarta, tetapi membuka cabang di sini. Dan dia adalah mahasiswa program S2. Dan karena dia datang minta supaya saya memberikan dia semacam advice tentang sekolah teologi yang baik di Amerika sana, saya berkata, "Bagaimana kalau saya periksa-periksa doktrin kamu dulu sedikit, apa yang kamu percaya gitu?" "Oh, silakan Pak," katanya. Kemudian saya tanya tentang keselamatan dan lain sebagainya. Dan kemudian saya tanya mengenai pendapatnya tentang akhir zaman, apa yang dia pelajari di sana. Oh, dia berkata, "Saya orang yang percaya amil." "Ya, amilenium." "Oh ya," saya bilang. "Jadi Anda tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Orang yang percaya amilenium, orang yang percaya tidak ada kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya dia tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata, "Engkau tidak perlu tahu, ya, masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapaku yang mengenai kerajaan 1000 tahun itu." Dan tidak pernah dibatalkan, tetapi ditunda, ya, oleh karena penolakan Israel. Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan dengan bangsawan yang pergi untuk dinobatkan sebagai raja dan nanti akan kembali untuk menjadi raja di bumi ini. Dan ketika dia kembali, dia akan memanggil hambanya yang ditinggalkannya, yang diberikannya ya 10 mina, 5 mina, dan 1 mina. Dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus dengan mina di sini? Yang dimana kita lihat ya, yang diberikan 10 mina datang, dia bilang, Tuhan, uang yang Tuhan berikan telah saya jalankan dan hasilnya tambah lagi 10. Wah, Tuhan bilang, hebat sekali kamu. Ya toh, silakan memerintah ya 10 kota. Ya. Kemudian yang memegang yang diberikan 5 mina juga datang berkata, "Ya, uang yang Tuhan berikan kepadaku telah saya jalankan juga dan tambahnya 5 mina." Ya patutlah, karena dia dikasih 5 mina, dia dapat tambahan 5 mina, yang 10 dapat tambahan 10. Jadi katanya, ya silakan memerintah 5 kota. Tapi yang dipercayakan 1 mina datang mungkin dengan muka yang ya apa marah, "Tuhan, Tuhan, aku tahu engkau orang yang menabur, menuai di tempat tidak engkau tabur," dan lain sebagainya. Wah, ini kata-kata enggak enak ini ya. "Maka saya kembalikan ini 1 mina, enggak tambah-tambah." Dan Tuhannya marah sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhannya bilang, "Kamu tahu saya begitu, ya. Lalu mengapa kamu berani terima?" Dan katanya ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kemudian ya, Tuhannya berkata bahwa ambil itu uang daripadanya. Dan kemudian dia ya diberikan kepada yang punya 10. Mereka bilang, "Loh, kan dia udah banyak." Ya, kepada yang mempunyai akan dikasih lagi, yang tidak ada justru akan diambil dan dia ini akan dihukum. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30, perumpamaan ini di perumpamaan talenta ya. Talenta ya. Jadi ini adalah hal yang sama kurang lebih ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat mina ya. Apa mengumpamakan apa? Jelas bukan yang dimaksudkan dengan bakat. Banyak orang menyangka talenta ini atau mina ini adalah bakat ya. Tapi sebenarnya bukan. Bukan bakat. Tetapi coba kita lihat di dalam surat Korintus ya. Di mana di dalam 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Coba kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 1. "Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima." Supaya kamu jangan membuat ya menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mina di sini adalah kasih karunia. Ya, kepada yang seorang kasih Tuhan mungkin lebih, kepada satu orang kasih karunia Tuhan yang mungkin kurang ya. Tetapi berapapun juga itu, ya jalanilah dengan setia. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Ya, dalam hal kasih karunia ini, ada orang yang mendapat kesempatan yang lebih, ada orang yang mendapat kesempatan yang kurang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada orang-orang yang mendengarkan Injil, Anda pagi hari ini kebetulan tune in di dalam radio RBK. Nah, kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kamu lebih daripada mereka yang tidak tune in ke dalam radio ini. Ya, kebangsaan yang tinggal di sekitar gedung Grafe ini, kasih karunia Allah kepadamu lebih besar daripada kepada mereka yang tinggal di Papua sana. Ya, mereka tidak mendengar kebenaran Tuhan, tetapi yang di sekitar gedung Grafe ini selalu mendengar dan mendengar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan yang melanda seseorang, orang-orang di muka bumi ini, itu berbeda-beda ya. Berbahagialah orang yang tinggalnya dekat dengan tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu saya selalu berkata begini, celakalah orang di sebuah kampung yang dimana di kampung itu tidak ada gereja yang benar ya. Karena tidak ada pelita di kampung itu. Celakalah penduduk sebuah kota dimana di kota itu tidak ada gereja yang benar, gereja yang alkitabiah. Di kota itu tidak ada garam, daging di sana akan busuk. Celakalah sebuah negara jikalau di negara itu tidak ada gereja yang benar, ya, karena negara itu gelap gulita, sehingga mereka melakukan hal-hal yang jahat, ya, sehingga di sana penuh dengan pencuri, karena pencuri suka tempat yang gelap. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah orang, ya, yang dimana di dekatnya ada gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, karena ada kasih karunia Allah di sekitarnya. Tetapi jikalau Anda tidak, ya, bersikap dengan sepatutnya terhadap kasih karunia yang ada di hadapan kita, yang ada pada kita lebih lagi, oh, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab kita nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nanti ketika Tuhan kembali, Dia akan menuntut kasih karunia yang Tuhan limpahkan pada kita. Jadi Tuhan mau katakan bahwa dalam perumpamaan ini, orang yang paling jauh sekalipun sebenarnya dia menerima satu kasih karunia, ya. Orang yang lahir di muka bumi ini sekurang-kurangnya dia dipercayakan satu mina. Mengapa? Rasul Paulus berargumentasi di dalam Roma pasal 1 ayat 19 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sekurang-kurangnya manusia di muka bumi ini menerima satu mina, yaitu dapat mengenal Allah, bahwa ada Sang Pencipta langit dan bumi melalui alam semesta yang diciptakannya. Jadi tidak ada orang yang berdalih bahwa dia tidak tahu ada Allah di muka bumi, adi yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia tidak tahu. Oh, enggak bisa. You blagak blow on, you know. Enggak bisa, ya. Kamu adalah akan seperti orang yang menerima satu mina ini, ya. Dan mereka nanti akan berdiri di hadapan Allah, dan mereka, ya, adalah orang-orang yang membenci Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka kepada Allah, dan mereka akan berkata kepada Allah seperti orang yang menerima satu mina ini berkata kepada tuannya, engkau menabur, engkau menuai di tempat engkau tidak menabur, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan marah kepada mereka. Tuhan akan ambil apa yang ada pada mereka, kasih karunia, dan nyawanya bahkan akan diambil. Karena Tuhan berkata, kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi. Tetapi kepada siapa yang tidak punya, apa yang ada padanya akan diambil. Oh, orang yang tidak punya, punya apa? Ya, setidaknya dia punya nyawanya. Apa yang ada padanya akan diambil juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oh, sungguh dahsyat, ya. Mari kita mengaryakan, mari kita memelihara, mari kita bersyukur atas kasih karunia yang telah kita terima dari Allah, dan kita mengkaryakannya. Oh, lebih-lebih kasih karunia Allah kepada kita mungkin berlimpah dan berlimpah. Selain jiwa kita telah diselamatkan, selain kita bisa mengenal Allah, bahkan kita dipanggil untuk melayaninya. Oh, ini adalah menunjukkan kita diberi lebih-lebih dan lebih, atau kita diberkati dengan harta materi yang berlimpah. Oh, Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaannya. Berarti kita adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tuhan. Kita harus bersyukur atas itu. Berarti kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mendapat banyak, kita harus bertanggung jawab, dan kita harus bersyukur, dan kita harus mengaryakannya sedemikian rupa. Itu yang patut kita lakukan, sehingga Tuhan kita pulang dan dapatkan kita hamba yang setia, hamba yang baik. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat perikop yang berikut lagi, dari ayat 28 sampai ayat yang ke-48. Silakan Pak Alkitombuku untuk membacanya bagi kita. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda

Dia adalah pencipta keledai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat, dialah pencipta keledai, dialah yang mempunyai semua keledai yang ada di muka bumi ini. Jadi dia berhak untuk memakainya. Ya, petani dan peternak segala macam hanya piara keledai. Mereka tidak bisa bikin keledai. Bahkan rambut bulu keledai saja mereka enggak bisa bikin, ya. Jadi Tuhan tidak perlu pinjam keledai. Tuhan hanya memerlukan keledai. Jadi oleh sebab itu dia berkata kepada muridnya, jikalau mereka tanya, mengapa kamu lepas? Kasih tahu saja, Tuhan memerlukannya. Dan itu terjadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, kemudian murid-muridnya bawa keledainya, keledainya Tuhan Yesus naik ke atasnya. Keledainya gak berani nakal, ya. Dia jalan dengan setenang-tenangnya memasuki kota Yerusalem, menggenapi apa yang dituliskan oleh Nabi Zakaria 400 tahun sebelum, ya, peristiwa itu terjadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh Alkitab adalah firman Tuhan, karena berisikan nubuatan. Segala sesuatu yang belum tiba sudah dituliskannya. Dan Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, karena dia menggenapi nubuatan-nubuatan dari seluruh kitab perjanjian lama. Semua nubuatan tentang Sang Juru Selamat atau Mesias digenapinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dinubuat oleh Nabi Zakaria ini pasti digenapi punya. Dan ketahuilah, orang Yahudi pada zaman sekarang ini tidak terima Yesus itu Juru Selamat. Tetapi para ini rabi-rabi mereka yang zaman sekarang ini sedang pusing kepala. Mengapa? Karena mereka bilang, ini bagaimana ini, ya? Karena ditulis oleh Nabi Zakaria bahwa Mesias datang akan menunggang keledai masuk kota Yerusalem. Nah, kalau mereka tidak percaya Yesus itu adalah Mesias yang dimaksud, lalu mereka sekarang sedang menanti Mesias datang, mereka bilang bagaimana Mesias itu datang masuk Yerusalem dengan menunggang keledai. Pernah pada waktu tahun 93-an saya ada di Amerika, ada seorang rabi di kota New York yang sangat terkenal, para pengikutnya mau mendaulatnya sebagai Mesias gitu, mau mendaulatnya dan mau bawa dia pulang ke Yerusalem. Tapi kemudian mereka mempermasalahkan tentang Mesias yang akan memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Dan ada yang berkata, wah, yang dimaksud dengan Nabi Zakaria itu sebagai keledai itu sebenarnya Boeing 747, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya membaca di surat kabar itu, saya tertawa sekali, ya. Mengapa? Karena ya, inilah cara penafsiran alegorikal yang sangat dahsyat, ya. Jadi covenant theology, teologi liberal, dan mereka yang percaya amilenium itu adalah orang-orang yang menafsirkan Alkitab secara alegorikal, secara kiasan mereka menafsirkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang mengapa mereka sampai percaya tidak ada kerajaan 1000 tahun? Karena mereka bilang Wahyu pasal 20 tentang kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya itu kiasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sedangkan ya, teolog Alkitabia, gereja yang Alkitabia itu menafsirkan Alkitab, the rule of thumb kita, ya, aturan jempol kita adalah apa, tahu enggak? Yaitu bahwa jikalau ayat Alkitab masih bisa ditafsirkan secara literal, tidak boleh ditafsirkan secara alegorikal. Itu aturan jempolnya. Mengapa? Karena kalau ayat Alkitab yang masih bisa ditafsirkan secara literal, ditafsirkan semuanya secara alegorikal, maka kebenarannya jadi kacau balau gitu. Dan bahkan kalau kita bicara tidak literal, ya, maka kita tidak bisa omong lagi. Kalau seseorang bilang, saya mau pulang, oh, kita bilang maksudnya sebenarnya mau datang gitu. Oh, enggak, kan kacau. Oh, dia bilang kemarin saya makan sayurnya ayam goreng. Nah, oh, bukan ayam goreng, sebenarnya itu ikan gitu. Nah, itu kan kacau. Jadi kalau masih masuk akal secara literal, tidak boleh ditafsirkan secara alegorikal. Nah, itu the rule of thumb, ya, itu aturan jempol dari menafsirkan Alkitab, ya, dari ini hermeneutik. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian Tuhan memasuki kota Yerusalem. Lihat, ya, Tuhan memasuki kota Yerusalem dan Ya, murid-muridnya berseru-seru, mereka bernyanyi hosana. Orang Farisi iri, ya, iri, dan suruh murid-muridnya diam. Tuhan bilang apa? Jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ya, karena telah dinubuatkan mereka akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai putri Sion, bersorak-sorai, hai putri-putri Yerusalem. Ya, karena rajamu datang, ia lemah lembut, ia menunggangi keledai muda. Jadi Tuhan Yesus kemudian memasuki kota Yerusalem dan dia menangisi kota Yerusalem. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu, katanya. Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Berapa kali aku ingin, ya katanya ya. Berapa kali di dalam Injil Matius ya. Berapa kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anaknya. Tapi engkau tidak mau, katanya. Engkau tidak mau. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan berkata bahwa engkau tidak tahu saat di mana, katanya, Allah melawat engkau. Allah melawat engkau. Hai teman-teman kita orang saksi OVA, ketahuilah Tuhan Yesus di sini memposisikan dirinya Allah. Allah melawat engkau, dia berkata kepada orang di kota Yerusalem ini. Bagaimana mereka bisa berkata bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, bayangkan ya dong. Nah, bagaimana orang Calvinis bisa berkata bahwa irresistible grace, kasih karunia Allah tidak bisa ditolak, katanya. Ternyata hari ini kita membahas ya dong, kasih karunia Allah yang ditolak. Orang Yerusalem menolak kasih karunia. Tuhan Yesus bilang, berapa kali aku seperti induk ayam ingin mengumpulkan mereka, namun mereka tidak mau, mereka bisa menolak. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada orang Yerusalem, karena engkau tidak mengerti, engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Karena kedatangannya ke dalam dunia ini adalah Allah melawat umatnya. Kalau hari ini jangan lagi bilang Allah melawat umatnya. Pendeta berkhotbah di Senayan, dia berkata apa? Allah melawat umatnya. Itu durhaka tau. Itu menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak. Allah melawat umatnya adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, dan kemudian dia utus Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita hari ini. Tidak pakai lawat-lawatan lagi. Dia sudah tinggal di dalam hati kita. Dan perikop 45 sampai 48 di sini, Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Karena bait Allah adalah tempat di mana seharusnya orang berdoa, tetapi dijadikan sebagai tempat berdagang. Mengapa? Karena pada zaman itu mereka masih membakar korban domba. Padahal Yesus Kristus adalah domba. Mengapa dia usir mereka semuanya? Nah, rumahnya bukan lagi tempat untuk ibadah simbolik. Seharusnya menjadi tempat orang berdoa di situ. Nah, tetapi mereka jadikan itu tempat untuk menjual domba. Karena ini masalah KKN ya. Karena begini ya, karena di bait Allah itu mau dibakar domba, kalau yang miskin kasih persembahan burung merpati ya you know? Dan sehingga pada hari Paskah misalnya mereka ada sembeli, ada domba korban ya you know? Mereka sembeli, dan daripada nenteng domba dari kampung begitu jauh, mereka tentu bawa uang sampai di Yerusalem baru beli, kemudian baru diseret ke bait Allah di sana. Nah, lama-lama pedagang itu berpikir begini, kalau dagangnya jauh nanti orang mau belinya ogah gitu ya toh. Masa dombanya diseret begitu susahnya. Akhirnya mereka berdagang semakin dekat dengan bait Allah, semakin bagus, dan pasti ada yang bayar imam-imam sehingga mereka bisa dagang sedekat mungkin dengan bait Allah. Dan akhirnya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, halaman yang seharusnya dipakai untuk tempat di mana orang bangsa non-Yahudi datang berdoa di situ, halaman atau pelataran untuk bangsa non-Yahudi, dipakai untuk taruh kambing domba segala macam di situ. Sehingga tentulah mereka berak juga di sana, taik domba segala macam. Dan jadi bangsa lain yang mau datang beribadah bersama dengan mereka harus rela berdiri bersama domba di situ ya. Dan mereka bikin aturan yang konyol lagi untuk menguntungkan mereka. Uang yang dibuat oleh kaisar itu tidak layak dimasukkan ke dalam peti persembahan. mesti uang yang dikeluarkan oleh imam-imam. Jadi mereka harus tukar uang dulu, tukar uang, nah baru masukkan ke dalam di sana. Nah akhirnya banyak meja penukar uang dan lain sebagainya. Nah Tuhan Yesus marah mereka, Tuhan Yesus mengusir mereka, dan Tuhan Yesus tiap-tiap hari mengajar di Bait Allah. Namun mereka tidak bisa mengapa-apakan dia. Sebelum sampai tanggal 14 Nisan, di mana hari bangsa Yahudi membunuh domba di atas Mesbah, yaitu di mana hari di mana bangsa Yahudi dulu di Mesir, yaitu ketika malam sebelum tulah yang ke-10 tiba, membunuh seekor domba. Nah, tanggal 14 Nisan itulah Tuhan Yesus disalibkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saatnya tiba, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamahnya. Tetapi setelah saatnya tiba, mereka semua menggenapkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini juga saya kasih tahu kepada Anda, di dalam Alkitab yang kita pegang ini, ada nubuatan yang bersifat negatif dan ada nubuatan yang bersifat yang positif. Saya kasih tahu Anda, camkanlah dirimu, ya, waspadalah. Jangan-jangan Anda menggenapkan nubuatan Alkitab dari aspek negatif. Sekali lagi saya katakan, Anda harus siuman, jangan jadi orang yang tertidur. Ya, Anda harus siuman. Jangan menggenapkan nubuatan Alkitab dari aspek negatif. Mari kita genapkan nubuatan Alkitab dari aspek positif. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami juga telah mempelajari firman-Mu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Berkatilah firman yang telah kami dengar, agar dia tertanam di dalam hati kami dan kemudian berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tinggal 1, 2, 3, 4, tinggal 5 pasal lagi kita akan selesaikan Injil Lukas. Kalau Anda mau melayani Tuhan bersama dengan saya, mari ya sampaikan kepada teman Anda. Lakukanlah usaha sedikit, SMS mereka, kasih tahu, baiklah mereka bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan, satu hari satu pasal sampai kitab Wahyu. Kalau mereka tidak sempat lagi ikut ya pembahasan dari Injil Matius sampai Injil Lukas pasal 19 ini, ya mungkin mereka bisa ikut dari pasal yang ke-20 mulai besok. Dan Injil Yohanes, mereka bisa ikut sama-sama kita membahasnya. Akan indah sekali. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lakukanlah sedikit usaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah teman Anda bisa ikut sama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada operator. Silakan.